wa muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Lamud Durrul Manthur min al-qaul al-ma'thur fil i'tiqad was sunnah. Mutiara-mutiara yang tersusun tentang masalah akidah dan masalah prinsip-prinsip sunnah. Dan sampai kita pada pasal yang ke-9, yaitu tentang samat al-khawarij, ciri-ciri khawarij. Qala al-muallif حفظه الله وجزاه الله خيرا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم tentang khawarij, قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau dikeluarkan dalam dua kitab sahih, bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan tentang khawarij dengan gambaran yang sangat gamblang. Mereka adalah qaumun yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka adalah satu kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Ini ciri pertama. Baca Al-Qur'an tetapi tidak masuk dalam hati mereka, tidak melewati kerongkongan mereka ke dalam hatinya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah sebagaimana dinukil dalam bab-bab sebelumnya. Dan juga ketika dinukil dalam pembahasan masalah ilmu, bahwasanya kata beliau, sebagian kaum, satu kaum, mereka yabtaghu al-amal walatul ilm, mereka mencari pengamalan, penerapan, tetapi tidak mencari ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka khuruj, memberontak, memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ibtaghul ilma la hajazahum an dhalik. Kalau saja mereka mencari ilmu, niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan mereka itu. Kalau sudah mereka mencari ilmu. Artinya mereka adalah orang-orang yang jahil. Quran yang mereka baca tidak dipahami dalam hati mereka. Lahum qulubun, mereka punya hati. Tapi la yaqah, tidak memahami apa yang dibaca. La yujawizu hanajirahum. Yamruquna minal islam. Muruqas sahmi minal ramiyah. Mereka keluar dari ajaran Islam ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ya, ini dalam riwayat yang lebih detail disebutkan, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Sudah melewati dam wal farah. Dilihat batangnya tidak ada sisa apapun. Lihat di bulu-bulunya tidak tersisa apapun. Lihat di mata anak panahnya tidak tersisa apapun. Tidak ada kotorannya, tidak ada bekas darah. Padahal sudah melewati dam wal farah. Padahal sudah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Ya, ini melesat masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian gambaran mereka kaum khawarij. Walaupun para ulama tidak menganggap mereka kufar, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika dikatakan mereka kufar, beliau menjawab, "Minal kufri farru." Justru mereka dari kekafiran lari. Dan justru mereka lari dari kekafiran. Nah, sehingga mereka masuk dari satu sisi. Dengan alasan lari dari kekafiran, mereka melampaui batas-batas yang diajarkan dalam Islam. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yaqtuluna ahlal Islam. Ciri berikutnya, bahwa mereka membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Wa yada'una ahlal awthan. Dengan difathahkan dalnya, bukan yad'u tapi yada'u. Yada'una ahlal awthan. Mereka membiarkan ahlal awthan. Sebagaimana yang terjadi pada kisah Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa rahimahullah. Anaknya sahabat yang mulia, seorang yang saleh, didatangi oleh kaum khawarij, dibantai sekeluarga. dinukil dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Bagaimana kejamnya Khawarij membunuh Abdullah ibni sahabat Khabbab ibni al-Arad, dan dibunuh pula istrinya, dirobek perutnya dalam keadaan hamil, dikeluarkan janinnya oleh mereka. Dalam keadaan pedang-pedang mereka masih berlumuran darah, mereka melewati kebun-kebun milik seorang kafir dhimmi. Maka mereka melihat pohon-pohon kurma yang sedang berbuah masak, mereka lapar. Maka mereka ingin membeli kurma tersebut. Mendatangi pemiliknya, maka pemiliknya ketakutan melihat mereka dengan pedang-pedang yang berdarah. Silakan ambil semua yang kalian mau. Silakan ambil semua yang kalian mau. Saking takutnya dia ucapkan, bebas kalian ambil semuanya buat kalian. Apa kata kaum Khawarij? Tidak. Kami akan membayar harganya. Karena bin Azzaqumullah lihat. Dicontohkan oleh beliau rahimahullah dalam bukunya itu. Untuk menunjukkan persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Yada'una ahlal awthan. Wa yaqtuluna ahlal islam. Yaqtuluna ahlal islam. Wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin. Tetapi membiarkan orang-orang kafir. Orang muslim dibantai habis. Kafir halal darahnya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka sok bijak. Kami enggak akan memakan tanpa membayar harganya. Kami akan bayar harganya. Berapa? Khana bin a'azakumullah. Ini mereka. Gambaran Khawarij yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membaca Al-Quran tetapi tidak masuk di hati mereka. Mereka membunuh kaum muslimin, menghalalkan darahnya. Dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lainnya, masih diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan juga dalam As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim, bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan tentang Khawarij. Yakhruju qawmun min ummati yaqra'un al-Quran laysa qira'atukum ila qira'atihim bishay. Akan keluar nanti satu kaum yang tidaklah bacaan mereka terhadap bacaan kalian terhadap bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Tidaklah bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bisyai. Demikian pula tidaklah salat kalian dibandingkan dengan salat mereka tidak ada apa-apanya. Wala siyamakum ila siyamihim bisyai. Demikian pula puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka laisa bisyai. Tidak ada apa-apanya. Yaqra'una al-Qur'an yahsabunahu annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka mengira bahwa Al-Qur'an itu mendukung mereka, padahal Al-Qur'an itu adalah sedang membantah mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Ini lebih menjelaskan apa yang sudah sebutkan dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama dikatakan yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk dalam hati. Apa maknanya? Apa maknanya membaca tapi tidak yakin? Atau maknanya membaca tapi tidak paham? Yang mana yang dimaksud? Dijelaskan di sini yaqra'un al-Qur'an, ternyata mereka enggak paham. Yasabunahu annahu lahum. Dia mengira atau mereka mengira bahwa itu mendukung mereka. Wa huwa alaihim. Padahal Al-Quran sedang membantah mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Tidaklah melewati salat mereka, tidak melewati kerongkongan mereka. Ini bacaan-bacaan salat yang dibaca pun tidak melewati kerongkongan mereka. Demikian pula dalam hadis lain yang juga dalam Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sayakhruju qaumun fi akhir zaman, di akhir zaman, ahdathul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qawlil bariyah. Akan keluar nanti satu kaum di akhir zaman, ahdathul asnan, yang masih muda-muda umurnya, sufahaul ahlam, dan dangkal pikirannya, dangkal ilmunya. Yaquluna min khairil bariyah, mereka mengucapkan ucapan yang paling baik dari ucapan orang yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membawa hadis-hadis, membawa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka dalam keadaan sufahaul ahlam. Qul ibn a'azakumullah, sudah berapa sifat-sifat khawarij digambarkan dalam hadis tadi sini? Pertama, mereka dalam membaca Al-Quran, membaca hadis tetapi tidak memahaminya. Kedua, mereka membunuh kaum muslimin dengan menghalalkan darah mereka, mengkafirkan mereka dan membiarkan orang-orang kafir. Dan mereka sholatnya, puasanya mengalahkan puasa sahabat. Ibadahnya mengalahkan ibadah sahabat. Kalau bagus-bagusan bacaan, mereka lebih bagus bacaannya, lebih banyak bacaannya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai ditangkap masih membaca Al-Quran, sampai dihukum masih membaca Al-Quran, sampai akan matinya masih membaca Al-Quran. Ini menjadi fitnah. Menjadi fitnah bagi sebagian kaum muslimin yang menilainya hanya dari amalan-amalan zahir. Masya Allah, orang ini ibadahnya bagus, sholatnya bagus. Ada seorang ulama yang ketika kebetulan di masjid sholat sunnah, di sebelahnya ada seorang yang sedang sholat khusyuk banget. Dia ambil sendalnya, bangun meninggalkan orang itu dengan mengucapkan a'udzu billah min khusyu'in nifaq. A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Sungguh aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan yang dibuat-buat. Ternyata yang dimaksud adalah orang ini adalah khawarij. Kenapa dikatakan khusyu'in nifaq? Apakah ulama ini tahu hati orang? Bukan. Bukan bermakna beliau tahu hati manusia, bukan. Tetapi orang ini mubtadi umbal khawarij. Dalam keadaan membunuh kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, kemudian sholatnya sok khusyuk, maka kata dia, kalau kamu khusyuk sholatnya, harusnya sholat kamu tanha anil fahsyai wal munkar. Harusnya sholat kamu meniadakan dan membantah atau menghalangi kamu dari fahsyai wal munkar. Membunuh kaum muslimin, munkar fuhsh. Semunkar-munkar perbuatan adalah membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Maka khusyuk tadi, apa faedahnya? Hati-hati. Hati-hati wahai orang awam. Karena kebanyakan orang awam yang begitu. Kalau antum harusnya enggak. Antum salafiyun ahli sunnah harusnya bisa menilai dari sisi manhaj. Jangan dari sisi khusyuknya sholat, panjangnya, masya Allah, ibadahnya. Itu bagus, tapi satu sisi. Sisi yang lebih penting dari itu adalah apakah dia dalam keadaan di atas sunnah. Apakah dia seorang ahli sunnah, sunni salafi, atau dia dalam mubtadi umbal, khariji, khawarij. Ciri berikutnya dari khawarij adalah mereka kebanyakan masih muda-muda umurnya. Dalam keadaan memiliki semangat tinggi tetapi sufahaul ahlam. Semangat tinggi, ilmu dangkal. Ini yang sering mereka terjerumus dalam pemikiran khawarij. Poin berikutnya diriwayatkan dari Abu Ghalib rahimahullah, kata beliau, kuntu 'inda Abi Umamah, aku pernah bersama Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu rajulun, tiba-tiba ada seorang yang berkata kepadanya, ara'aita qaulallah huwa alladhi anzala 'alaikal kitab ila akhirih. Ada yang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, huwa alladhi anzala 'alaikal kitab. Sesungguhnya dialah Allah yang menurunkan kepada kamu kitab. Sampai pada kalimat famal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ini ayat tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Bahwa di antara ayat-ayat itu ada yang muhkamat, hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Bahwa dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang maknanya jelas gamblang, ada yang makna-maknanya samar-samar. Bukan maknanya samar tidak jelas, dia jelas, tetapi memiliki makna lain. Jelas dia, tapi memiliki makna-makna lain, ihtimalat. Maka mereka orang yang di hatinya ada penyakit, bermain di ayat-ayat mutasyabihat. Mereka menarik-nariknya kepada makna-makna yang mereka mau. Dan mereka tidak bisa bermain pada ayat muhkamat. Maka untuk membantah mereka, tinggal dikaitkan dengan ayat muhkamat, mereka enggak bisa bicara apa-apa. Ditanyakan kepada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, "Man haula?" Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang katanya fi qulubihim zaik, dalam hatinya ada zaik, ada kebengkokan. yang katanya mencari-cari ayat mutasyabihat, ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya, siapa mereka itu? Qala humul khawarij. Dijawab, mereka adalah khawarij. Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan khawarij oleh beliau, oleh Abu Umamah, tentang mereka-mereka yang mengambil ayat mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Karena mereka itulah orang-orang yang benar-benar persis seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kafir enggak akan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau orang mukmin akan memakai ayat Al-Qur'an dengan makna yang dimaukan oleh Allah. Tetapi siapa yang memakai ayat Al-Qur'an tetapi maknanya bukan yang dimaukan oleh Allah, ditarik-tarik, ditakwil-takwilkan kepada apa yang mereka mau, dan itu mereka lakukan pada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Qul inna a'udzubikumullah khawarij, dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa seluruh ahlul bid'ah adalah khawarij. Sebagaimana nukil dalam kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Semua ahlul bid'ah adalah khawarij, li'annahum kharaju 'anis sunnah, karena mereka keluar dari sunnah. Qala inna bani Israil iftaraqat 'ala 71 firqah kulluha fi an-nar. Kemudian berkata Abu Umamah, bahwasanya Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan, semuanya dalam neraka. Wa inna hadhil ummah tazidu alaiha firqah, sedangkan umat ini lebih dari mereka satu firqah. Wa hiya fil jannah, dan itu adalah di surga. Fadhalika qaulullahi ta'ala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ketika putih wajah-wajah dan hitam wajah-wajah yang lain, sampai pada kalimat hum fiha khalidun. Faqultu, dikatakan oleh Abu Ghalib, aku katakan kepadanya, man hum, siapa yang dimaksud? Faqala al-khawarij, khawarij mereka lah yang akan hitam wajah-wajah mereka. Faqultu asami'ta dhalika min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, apakah engkau mendengarkan yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Faqala sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, iya, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qanibirin a'azakumullah, riwayat-riwayat dari Abu Umamah tentang khawarij, ada beberapa lafad-lafad, ada yang ringkas, ada yang panjang, yang semuanya menggambarkan bahwa ayat tersebut tentang khawarij diantaranya, dan yang sejenis khawarij dari ahlul bid'ah. Khawarij bin A'azakullah, dalam riwayat lain Abu Umamah menyatakan, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, sampai beliau menyatakan bukan tujuh kali. Artinya berkali-kali mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Mutiara berikutnya, qala Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Syariah halaman 38, berkata Imam al-Ajurri, la yanbaghi liman ra'a ijtihad khariji qad kharaja 'ala imamin 'adilan kana al-imam aw ja'ira am ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, tidak sepantasnya bagi seorang yang melihat ijtihadnya, kesungguh-sungguhannya, seorang khawarij yang telah keluar melawan imam, apakah imam itu adil ataupun jair ataupun zalim, kemudian dia keluar melawannya, mengumpulkan jamaah dan menghunuskan pedang-pedang mereka, wastahalla qitalul muslimin, dan menganggap halal memerangi kaum muslimin, maka kata beliau, fala yanbaghi, tidak sepantasnya untuk tertipu dengan bacaan Qur'annya, tidak pula dengan panjangnya dia berdiri ketika salat, dan tidak pula dengan terus-menerusnya dia salat, puasa, wala bi husni alfadhihi, dan jangan pula tertipu dengan bagusnya lafaz-lafaz dia ketika berbicara ilmu. Idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij, kalau madhhabnya adalah madhhab al-khawarij. Ikhwan fillah na'azakumullah, justru ucapan Imam Al-Ajurri adalah jangan tertipu dengan bagusnya salat mereka. Jangan tertipu dengan panjangnya salat mereka atau khusyuknya atau puasanya yang terus-menerus. Jangan tertipu dengan itu. Lihat, bedakan dengan orang-orang yang berkata mereka memang khawarij, tapi lihat sholatnya. Mereka bagus. Mereka punya kelebihan dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah kesungguh-sungguhannya ketika mereka berbicara ilmu dan seterusnya. Fanafirin a'azakumullah, terbalik. Harusnya justru dia memperingatkan kaum muslimin dengan kalimat seperti Imam Al-Ajurri dan para ulama yang lainnya. Bahwasanya kalau madhabnya khawarij, hati-hati. Jangan tertipu dengan ibadahnya, puasanya, sholatnya. Karena Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan ciri-ciri mereka, memang di sisi itunya mereka hebat. Sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, qiraahnya juga mengalahkan qiraah kalian, dan yang disebut kalian adalah para sahabat. Bayangkan, para sahabat kalah sholatnya. Khamilin a'azakumullahu muslimin yang sarumati. Maka madhab ahli sunnah, melihat seorang mubtadi' dhal, kalaupun punya sedikit kebaikan, justru mereka akan berkata, hati-hati, jangan tertipu dengan kebaikannya. Begitu. Ini bedanya ahli sunnah dengan sururiyah. Bedanya ahli sunnah dengan sururiyah. Kalau sururiyah selalu memuji dan mengangkat kelebihannya, tapi mereka punya kebaikan, tapi mereka punya kelebihan, tapi mereka punya keunggulan dalam hal ini. Lihat salafiyin. Mulai digeser salafiyin. Lihat ahli sunnah. Mereka dalam masalah ini kurang, dalam masalah itu kurang. Tapi mereka. Khunabudin azakullah, terbalik. Harusnya dia menyatakan dengan kehati-hatian. Awas, jangan sampai tertipu. Dengan bacaan sholat mereka, atau dengan sholat mereka, ibadah mereka, puasa mereka. Kalau madhabnya madhab khawarij. Khunabudin azakumullah, Ibn Hajar Asqalani rahimahullah menyatakan, al-qa'ad, al-qa'adat al-qa'adat, salah satu dari aliran-aliran khawarij. Maka beliau menyatakan, al-qa'ad khawarij kanu la yarawna bil harbi bal yunkiruna ala umara'il jawr hasb at-taqah wa yad'una ila ra'yihim wa yuzayyinuna ma'a dhalika al-khuruj wa yusinuna. Ucapan Ibn Hajar rahimahullah al-Asqalani, bahwa al-qa'adat mereka khawarij, walaupun mereka tidak berpendapat dan enggak ikut untuk berperang, untuk memberontak, enggak perang mereka, enggak memberontak mereka. Tetapi yunkiruna ala umara'il jawr hasbat taqah, tetapi mereka mengingkari penguasa yang zalim dengan semampu mereka. Wa yad'u ila ra'yihim, dan mereka mengajak kepada pendapat mereka. Tetapi mereka yuzayyinun ma'adhalikal khuruj, tapi mereka menganggap bagus, menganggap baik memberontak kepada penguasa. Wa yusinunahu, dan menganggapnya itu muhsin, menganggapnya bagus. Yuzayyin wa yusin. Qanifirin a'azakumullah. Pelajaran apa lagi yang kita ambil dari Ibn Hajar, Masya Allah. Satu lagi pelajaran penting, madhab ahli sunnah. Artinya kalaupun dia tidak khuruj, tidak berperang, tapi kalau fikrahnya dia setuju, cukup. Jangan mengatakan ini khawarij baik, karena enggak memberontak, enggak membunuh kaum muslimin. Ini khawarij baik, itu khawarij jahat. Khawarij khawarij. Huwa huwa, iya iya. Kata Ibn Hajar, al-qa'adat itu salah satu aliran dari khawarij, al-qa'adat. Disebut qa'adat karena qa'ad, duduk, dia enggak ikut perang. Enggak ikut mengangkat senjata, enggak ikut menumpahkan darah. Tetapi pemikirannya sama, mereka kufar katanya. Sama menyatakan mereka halal darahnya. Dan kalau bicara tentang orang-orang yang memberontak, ya mereka bagus. Saya tidak mampu seperti mereka. Atau saya belum siap seperti mereka. Dan mereka bagus. Ikhwan fillah na'azakumullah, artinya yang namanya madhab al-khawarij adalah satu fikrah, satu pemikiran sesat yang ada pada kepala seseorang. Apakah sudah menumpahkan darah ataupun belum, itu adalah perkara lain. Kadang-kadang berkait dengan kemampuan, kadang-kadang berkait dengan keadaan. Kalau keadaannya mungkin di Indonesia susah cari senjata, mungkin masih kalimat saja, kafir halal darahnya, kafir halal darahnya, kafir halal darahnya. Tapi kalau di negeri lain seperti di Yaman, maka mereka sudah melakukannya, sudah membunuh, sudah memberontak, sudah berbuat sekian masalah di sana. Sehingga yang jadi masalah adalah pemikiran takfir khawarij yang ada padanya, dan pemikiran menghalalkan darah orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat zalim, khususnya para penguasa. Waqala aydan, Mas Ibnu Hajar, dan beliau juga berkata sebagaimana nukil dalam hadis sari, al-qa'diyah alladzina yuzayyinun al-khuruj 'ala al-a'immah wala yubashirun dzalik. Al-Qa'diyah adalah mereka-mereka yang membaguskan atau menganggap bagus pemberontakan, menganggap baik pemberontakan terhadap para penguasa. Wala yubashirun dzalik, tetapi tidak langsung mereka lakukan. Yang melakukan orang lain. Tapi dia menyatakan itu bagus. Qanibina azakumul atiyati. Kalimat yang menunjukkan kalau dia setuju dan menyatakan itu bagus, dan menyatakan bahwa itu apalah adalah hak, maka itulah yang dikatakan dengan qa'diyah. Berkata Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah. Kata beliau, Imam al-Ajurri, lam yakhtalif al-ulama qadiman wa hadithan anna al-khawarij qawmu su'in usah lillah ta'ala wa lirasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah. Kata beliau, kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, tidak berselisih para ulama, alias sepakat. Kalau tidak berselisih berarti sepakat. Sepakat para ulama qadiman wa haditha, dulu dan sekarang, bahwa khawarij adalah kaum musu'in usah. Bahwa khawarij adalah kaum yang jelek, usah lillah, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa in samu wa sallu wajtahadu fil ibadah. Walaupun mereka salat, mereka puasa, dan mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wal khawarij, dan khawarij kata beliau selanjutnya, humus syurrah al anjasul arjas. Kaum khawarij adalah kaum yang jelek. Al anjasul arjas, najis rijis, kotor najis. وَمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ سَائِرِ الْخَوَارِجِ, dan barang siapa yang di atas madhab mereka dari seluruh khawarij, يَتَوَارَثُونَ هَذَا الْمَذْهَبْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا, mereka saling mewarisi madhab ini dulu maupun sekarang. وَيَخْرُجُونَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَيَسْتَحِلُّونَ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ, mereka memberontak kepada para penguasa dan mereka menghalalkan untuk memerangi kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Khonifirina azakumullah. Keras ya Imam Al-Ajurri. Khonifirina azakumullah, bukan Imam Al-Ajurri. Apa kata beliau? لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُلَمَاءُ, enggak berselisih para ulama, sepakat mereka bencinya kepada khawarij, kerasnya terhadap khawarij. Wallah, ini yang dikatakan oleh beberapa masyayikh termasuk Syekh Rabi. Kenapa sururiyah itu adalah ahlul bid'ah wa dalalah? Kan cuma masalah itu saja. Jangan bilang cuma. Mereka mengangkat kaum khawarij dan dipuji mereka. Apa itu cuma? Padahal sepakat para ulama menyatakan tentang mereka khawarij anjasul arjas, dan mereka adalah seorang yang atau kaum yang ma'usah lillah, ahli maksiat, kaum musu, mereka adalah kaum yang jelek. Kenapa kok para ulama sepakat dengan keras terhadap khawarij? Qana bidina azakullahu muslimin sa'arumati. Karena Rasulullah pun menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang keras. Siapa yang menyatakan mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka? Rasulullah SAW. Siapa yang nyatakan mereka dengan julukan syarrul qatla tahta ajimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit? Rasulullah SAW. Siapa yang menyatakan khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibantai oleh mereka atau yang dibunuh oleh mereka, itu sebaik-baik kalian. Qul min anhasa riwayat-riwayat hadis-hadis. Dan Rasulullah SAW menyebut tentang mereka dengan sangat jeleknya. Tetapi kok ada seorang yang ngaku ahlu sunnah atau sekelompok yang ngaku ahlu sunnah mengangkat-ngangkat mereka. Kita ambil dari khawarij semangat berjuangnya. Kita ambil dari mereka. Khawarij punya kelebihan walaupun mereka dalam hal ini salah. Tapi dalam hal lain mereka punya kelebihan. Khunifrin a'azakumullah kadzabul asyir. Orang yang berkata seperti itu adalah pendusta lagi jahat. Kadzab, asyir. Pendusta dan jahat. Harusnya ucapannya bukan begitu. Seperti Imam Al-Ajurri dan seperti Al-Asqalani. Atau seperti beliau-beliau yang menyatakan ijtama'al ulama. Ittafaqal ulama, sepakat para ulama. Bahwa mereka adalah kaum musuh. Mereka adalah kaum yang jelek. Maka kebaikannya hati-hati. Hati-hati jangan tertipu dengan kelebihannya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dinukil dalam di awal-awal kitab Asy-Syari'ah Al-Imam Al-Ajurri. Dan juga dinukil dalam kitab lainnya dari Imam Al-Muhaddis Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, "Al-khuruj la yajuzu itlaqan. Lidzalik nahnu nara ha'ula'i al-kharijin aw ad-da'in ila al-khuruj." Kata Syekh rahimahullah bahwasanya al-khuruj memberontak, menghalalkan darah penguasa yang muslim, la yajuzu itlaqan, tidak boleh secara mutlak. Oleh karena itu, kami berpendapat, haulail kharijin, mereka adalah kharijin, au da'ina ilal khuruj, mereka adalah kaum khawarij yang mengajak kepada pemberontakan. Asyahid min kalami Syekh Al-Albani, rahimahullah, annahu ja'ala da'il al-khuruj wal kharij sawa. Perhatikan ucapan beliau. Beliau menyamakan antara orang yang memberontak dan orang yang mengajak untuk memberontak. Yani khawarij dengan qa'diyah. Kata Syekh Al-Albani dengan kalimat kharijin aw da'ina ila al-khuruj. Kharijin, khawarij, aw da'ina ila al-khuruj, atau da'i yang mengajak pada khuruj. Biasanya da'inya enggak ikut khuruj. Bahkan dituntun-tuntun sana sini udah tua, udah putih semua jenggotnya. Hah? Dia enggak perang, enggak ikut masang bom, enggak. Cuma kalimat saja. Wa man lam yakum ma anzala fa ulaika humul kafirun. Kafir berarti halal darahnya. Halal berarti ya tahu sendiri. Selesai, turun pulang ke rumahnya tidur. Bukan qa'diyah. Hah? Naumiyah. Baik. Hatta walaupun dia tidur tetap dia disebut khawarij walaupun enggak ikut perang. Kenapa? Da'i ila al-khuruj, mengajak pada khuruj. Kita enggak bisa tinggal diam, kita harus melawan. Habis itu dia tidur. Sama saja. Qul inna a'udzubikumullah al-qa'id atau na'im, kalau dia sudah mengajak dan menggerakkan manusia untuk khuruj, maka dia khawarij. Qul inna a'udzubikumullah. Qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bal al-ajab annahu wujjiha at-ta'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qila lahu i'dil. Yang aneh, sungguh mengherankan adalah diarahkan cercaan, tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan dikatakan kepada beliau oleh salatu wassalam, i'dil, berbuat adillah. Wa qila lahu hadhihi qismatu ma urida biha wajhullah. Dan orang itu berkata, sungguh pembagian ghanimah ini bukan pembagian yang Allah turunkan dari min fawqi sab'i samawat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun bersabda tentang orang ini. Qanibdina azakumullah, ini kisah tentang seorang yang ketika Rasulullah SAW membagian pembahasan perang setelah perang Hunain. Pembahasan perang yang banyak dibagikan pada orang-orang tertentu saja yang mu'allafati kulubuhum, yang sedang dijinakkan hatinya. Tiba-tiba ada seorang yang belalakan matanya, keluar otot lehernya, memerah mukanya dengan marah kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Muhammad, i'dil, berbuat adillah engkau. Sungguh engkau tidak membagi dengan pembagian yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Engkau tidak membagi dengan pembagian dari Allah, dari 7 lapis langit. Fanabdin a'azakumullah, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-ajab, sungguh ini sangat mengherankan. Nabi saja dikritik, dituduh tidak adil, apalagi para khulafa rasyidin, apalagi para khulafa umawiyin, apalagi para umara dari Abbasin, apalagi presiden kita sekarang di bawah wah-wah-wah. Lebih-lebih lagi tentunya. Mereka lebih lancang, lebih berani, dan lebih enteng mengkafirkannya. Selanjutnya kata Syekh Makarullah SAW berkata, yakhruju min di'i hadzal rajul, keluar dari punggung orang ini. Padahal sahabat sudah jengkel. Ya Rasulullah, biar aku bunuh orang ini. Ya'ni aqtuluh, biarkan aku bunuh dia. Kata Rasulullah SAW, jangan. Jangan. Nanti dikira Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Katanya Salman Audah, dibiarkan dia hurran taliqa, dibiarkan orang tadi bebas merdeka. Apakah betul bebas merdeka? Atau ditahdir? Khamilina azakumullah, bahasa dia sungguh bahasa yang bersayap mengerikan. Kata dia, dulu Rasulullah SAW dikritik pedas oleh seseorang. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, biarkan dia. Dibebaskan orang tadi, hurran taliqa, bebas merdeka. Tetapi sekarang kita berkritik sedikit, ditangkap. Kritik sedikit, ditangkap. Apakah aneh hanya dalam ucapan ini? Khamilina azakumullah, pertama, mendudukkan dirinya seperti Dhul Khuwaisirah yang tadi. Iya kan berarti? Dhul Khuwaisirah saja kritik, dibebaskan. Aku ngeritik, kok enggak boleh? Kok mau-maunya dia mensejajarkan dirinya dengan Dhul Khuwaisirah? Satu itu. Yang kedua, apakah Rasulullah SAW membebaskan dia dengan hurran taliqa, seperti gaya bahasa dia? Bebas merdeka? La wallah, tidak demi Allah. Kata Syahrabi membantah beliau, membantah Salman Audah, tidak. Rasulullah SAW tidak membiarkannya hurran taliqa. Rasulullah SAW membiarkannya tidak membunuh, tetapi memperingatkan para sahabat hati-hati dari dia. Dan orang sejenis dia. Bukan hanya memperingatkan dia atau dari dia, tapi dari orang yang sejenis dia, dan digambarkan nanti yang model-model seperti dia. Ini ikhwan ibn na'asa, apa itu bebas merdeka? La wallah, ini sururiyah. Hati-hati. Jangan anggap enteng masalah sururiyah. Ikhwan ibn na'asakumullah, qala, maka Rasulullah SAW menyatakan, ya khruju min di'i hadha, akan keluar dari sini, dari punggungnya orang ini. Hadha rajul, dari punggungnya orang ini, min man yakhir ahadukum salatahu inda salati, orang-orang yang salatnya mengalahkan salat kalian. Wa hadha akbaru dalilin ala annal khuruj ala al-imam yakunu bisayf wa yakunu bil qawli wal kalam. Syekh Utsaimin rahimahullah punya istinbat yang sangat bagus. Dan ketika bicara-bicara tentang masalah-masalah seperti ini, kebetulan kasus Salman Audah di sana, saya ada di sana. Artinya ucapan-ucapan Syekh untuk menasehati, membuat kita sabar dan sebagainya, itu dalam keadaan saya mendengar sendiri di sana. Qala rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya ini dalil, wa akbaru dalil, sebesar-besar dalil, bahwasanya yang namanya khuruj, pemberontakan, tidak hanya dengan pedang, tetapi bisa pula terjadi bil qawli wal kalami. Di mana akbaru dalilnya? Sebesar-besar dalil. Dhul Khuwaisirah tadi. Apakah dia sudah mengangkat pedang? Melawan Rasulullah SAW? Belum. Apakah dia sudah memberontak? Belum. Baru menyatakan, ya Muhammad, i'zil. Tetapi Rasulullah SAW sudah menyamakannya dengan qawmun yang akan keluar di belakang hari nanti. Yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yakhruj minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Digambarkan betapa jeleknya mereka. Ini khulul nazakhu, dalam keadaan orang tadi belum mengangkat pedang. Hadza akbaru dalil. Ini faqihnya beliau rahimahullah. Ini sebesar-besar dalil bahwa khuruj alal hukam tidak mesti dengan pedang. Walaupun hanya dengan ucapan, sudah cukup sebagai khuruj alal hukam. Fa muraduhum, makin dimaukan. Dikatakan Hilal Syiah rahimahullah, Ya'ni hadza ma akhadha as-sayf, yani orang ini tidak mengangkat pedang ala Rasul, terhadap Rasul. Lakinnahu ankara alaih, hanya mengingkarinya. Wa man yujad fi ba'd kutub ahli sunnah min anna al-khuruj 'ala al-imam huwa al-khuruj 'alaihi bis-sayf, fa muraduhum bidzalika al-khuruj an-nihai al-akbar. Ada pun ucapan para ulama yang menyatakan bahwa pemberontakan itu adalah pemberontakan dengan pedang, itu adalah menggambarkan apa yang dimaukan oleh mereka adalah gambaran pemberontakan yang paling tingginya. Pemberontak bisa dengan ini, bisa dengan ini, bisa dengan ini, sampai yang paling tingginya adalah melawan dengan pedang-pedang mereka, memerangi penguasa. Yani al-murad bidzalika al-khurujun nihai al-akbar, yang dimaukan oleh mereka para ulama adalah pemberontakan atau puncaknya pemberontakan. Kalau bukan itu, yang kecil pun baru menyatakan mereka begini, mereka begitu, itu sudah cukup sebagai khuruj. Kama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zina yakunu bil'ain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang zina, zina bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan tangan. Yakunu birrajul, lakinna zinal a'zam, tetapi zina yang paling besar adalah zina yang haqiqiyah, yang benar-benar timba masuk sumurnya, wa huwa zinal farj, yaitu zina dengan farjinya. Tetapi pembukaan-pembukaannya disebut zina atau bukan? Disebut zina. Saling memandangnya, saling berpegangannya, saling berciumannya, semuanya zina. Tetapi zinal akbar adalah zina dengan farjinya. Demikian pula khuruj, kamu mencaci maki penguasa depan umum sehingga jatuh kehormatannya, sehingga jatuh wibawanya, itu khuruj. Menjatuhkan penguasa, mengucapkan kalimat, mengajak, membuat semangat orang-orang untuk memusuhi penguasa, ini semuanya khuruj. Tetapi a'zamu khuruj, yang paling besarnya, yang paling hakikinya adalah melawannya dengan pedang, dan itu hasil dari mukaddimah-mukaddimah tadi. Hasil dari mukaddimah-mukaddimah sebelumnya. Fahadhihi al-ibarah min ba'd al-ulama, ini adalah ungkapan dari beberapa ulama. Hadza huwa muraduhum, dan ini yang dimaukan oleh mereka. Jadi walaupun khuruj dikatakan oleh sebagian ulama adalah melawan dengan pedang, khuruj adalah melawan dengan pedang dengan senjata, khuruj adalah menghalalkan alam mereka dan melawan, iya, itu benar. Tapi itu akbarnya atau puncaknya. Sebelumnya ada mukaddimah-mukaddimah. Yang itu pun sudah dikatakan khuruj, yaitu mencaci maki penguasa, menjatuhkan kewibawaan penguasa, meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat untuk benci kepada penguasa. Wa nahnu na'lam 'ala al-'ilm al-yaqin bi muqtada tabi'at al-hal annahu la yumkin khuruj bis-sayf illa wa qad sabaqahu khuruj bil-lisan wal-qawl. Dan kita tahu dengan ilmu al-yaqin, dengan ilmu yang sangat yakin, bahwa tabiat, keadaan, ini kebiasaan yang terjadi pada manusia, la yumkin khuruj bis-sayf, enggak mungkin ada terjadi pemberontakan dengan pedang, illa wa qad sabaqahu khuruj bil lisan, kecuali kalau didahului khuruj bil lisan. Apakah tiba-tiba rakyat marah mengangkat senjata terus perang tanpa ada mukaddimah? Enggak mungkin. Itu sudah tabiatul hal, sudah lumrah keadaan masyarakat begitu. Ada yang memicu dulu, baru kemudian terjadilah pemberontakan. Maka kata beliau, tabiatul hal la yumkin khuruj bis-sayf, enggak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata. Illa waqad sabaqahu khuruj bil lisani wal qaul, kecuali setelah didahului pemberontakan dengan lisan dan dengan ucapan. Pengajian daurah 10 hari. Isinya adalah menerangkan album kenangan. Ini terjadi dulu di Jogja, zamannya Abu Nida CS dulu. Salah satu dari sini, dari Jakarta sini ngisi kajian. Isinya album, betul-betul buka album, ini foto. Soeharto ketika begini, ketika begitu. Di foto Soeharto ketika begini. Isinya dari awal sampai akhir seperti itu. Keluar rasanya pengen perang sekarang juga. Tinggal kasih senjata berangkat. Apakah yang berbuat mengangkat senjata dikatakan khawarij, terus gurunya tadi yang mengajarkan, yang membacakan album kenangan tadi, apakah tadi dikatakan khawarij? Apa yang terjadi pada Dzulkhuwaisirah sampai para sahabat semuanya geram ingin membunuhnya? Menyatakan dengan kurang ajar kepada Rasulullah SAW, i'dil. Menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau menjatuhkan kedudukan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-nasu la yumkin an ya'khudhu suyufahum yuharibun al-imam biduni syai'in yuthiruhum. Manusia enggak akan mungkin mengambil pedang-pedang mereka memerangi seorang imam tanpa adanya orang yang menggerakkan mereka. Labuda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum wa huwa al-kalam. Mesti ada sesuatu yang menggerakkan mereka, yaitu ucapan-ucapan. Fayakunul khuruj 'alal a'imma bil kalami khurujan haqiqah dallat 'alaihi sunnah wa dallat 'alaihi al-waqi'. Maka khuruj, pemberontakan terhadap para penguasa dengan ucapan-ucapan, penentangan-penentangan terhadap penguasa dengan ucapan-ucapan, merupakan pemberontakan terang-terangan haqiqatan, sebenar-benarnya khuruj. Dallat 'alaihi sunnah wa dalla 'alaihi al-waqi'. Demikian ditunjukkan dalam sunnah, dan demikian pula ditunjukkan pada kenyataannya, bahwa khuruj mesti didahului dengan khuruj bil kalam. Pemberontakan dengan pedang mesti didahului dengan pemberontakan dengan senjata, atau pemberontakan dengan ucapan. Maka yang hakiki adalah ini pembuktiannya. Apakah saddaqahu bisayf atau tidak? Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau tidak berbuat atau belum berbuat, jangan dianggap aman. Ini juga catatan buat para polisi. Kalau dia belum berbuat, jangan dianggap aman kalau fikrahnya fikrah khawarij. Mungkin belum punya senjatanya. Mungkin belum cukup orangnya. Mungkin dia masih menunggu waktu yang tepat. Kalau pemikirannya khawarij, maka yang penting itu pemikirannya harus diberantas. Kalau sudah terjadi, tangkap. Terjadi, tangkap. Sudah terjadi. Tetapi kalau belum terjadi, sudah di stop. Tidak boleh dibaca buku ini. Ini buku akan menjadikan seorang jadi khawarij. Jangan baca buku-bukunya Hizbiyin khawarij. Jangan bacanya buku-buku Said Qutb. Jangan baca buku-bukunya fulan mau fulan. Ini menunjukkan penanggulangan pertama. Sehingga selamat kaum muslimin. Tapi kalau sudah ada korban, ya ketangkep sih ketangkep. Tapi sudah ada korban. Gak bisa dihidupkan kembali korbannya. Qala rahimahullah. Amma sunnatu fa'araftumuha. Adapun sunnah, kalian sudah tahu tadi. Yaitu hadis ketika seorang mengatakan i'dil, Rasul menyatakan bahwa mereka atau dia adalah calon atau bibit khawarij. Wa ammal waqi', adapun pada kenyataan, fa innana na'lam 'almal ilm al-yaqin anna al-khuruj bisayfar'un an khuruj bil lisan wal qaul. Adapun pada al-waqi', pada kenyataan, kita tahu dengan ilmu yakin, dengan siakin yakinnya, bahwa pemberontakan dengan pedang itu cabang dari pemberontakan dengan lisan dan ucapan. Lianna an-nasa lan yakhruju 'alal imam bi syai'in bas mujarrad. Tidak mungkin manusia khuruj 'alal imam bas mujarrad, hanya itu tanpa ada pembukaan, tanpa ada muqaddimah dari ucapan. Tidak mungkin. Imshi khudh as-sayf. Berangkat, ambil pedang. Mungkin apa enggak mungkin? Enggak mungkin. Loh, untuk apa? Udah pokoknya berangkat, ambil pedang. Imshi, khudh as-sayf. La budda an yakuna hunaka tawti'ah wa tamhid. Pasti, mesti orang itu akan memberikan muqaddimah, tawti'ah, pijakan atau tamhid sebagai dasarnya. Mereka itu begini, begini, kafir, halal darahnya, maka ambil pedangmu. Kan begitu. Khana bin a'azakumullah. Qala la budda an yakuna hunaka tawti'ah wa tamhid. Qadah fil a'immah wasitr lima hasinihim. Bagaimana caranya biasanya? Pijakan untuk bisa mengangkat pedang. Mereka akan membongkar aib-aib penguasa dan menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Tidak ada kebaikan sama sekali. Bicara yang ini ada kebaikannya, itu ada kebaikannya. Pemerintah tidak ada kebaikannya. Padahal dia jalan enak, jalan tol dari ujung ke ujung, enggak ngerasa kalau itu adalah jasanya penguasa. Sama sekali. Seperti perempuan. Innaka lam ta'mal khairan qab. Kata perempuan pada suaminya. Iya kan? Engkau enggak pernah berbuat baik padaku sekalipun. Nabi SAW menggambarkan yang seperti ini pada perempuan. Kalian katanya laki-laki pemberani, tapi ucapannya kayak perempuan. Tidak pernah dia mengerti tentang kebaikan seseorang. Qulibina a'azakumullah, giliran orang-orang yang sesat mereka sebutkan kebaikannya. Mereka punya kelebihan ini, punya kelebihan itu. Thumma tamtali' qulub ghaidan wa haqdan. Wa haqdan. Ketika sudah digambarkan kejelekan-kejelekannya semuanya, wasitr lima hasinihim, dan ditutup kebaikan-kebaikannya, kebaikan penguasa, baru kemudian penuhlah hati dengan kemurkaan, kemarahan, wahad, dan dengan kedengkian, kejengkelan. Wahina idzin yahsulul bala, ketika itu sangat mudah terjadi bala bencana. Bahkan gak ada pedang pun mereka bisa bakar-bakar rumah, bisa menjarah-jarah toko segala macam. Qul inna a'udzu billahi min syaitonir rajim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah diambil dari fatwa al-ulama al-akabir. Mutiara berikutnya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Inda dzikr al-khawarij. Al-Hasan Al-Basri pernah disebutkan kepadanya tentang khawarij. Apa kata beliau? Khayara sukara. Laisu yahudan wala nasara. Walam majusan fayu'dharun. Lihat, untuk menunjukkan kebenaran ucapan Imam Al-Ajurri tadi, bahwa para ulama sepakat menganggap khawarij kaum musuh, kaum yang jelek, khabith. Kata Al-Hasan Al-Basri, mereka kaum khawarij adalah hayara sukara. Hayara itu orang-orang bingung, sedangkan sukara orang-orang mabuk. Mereka itu orang-orang mabuk, orang-orang bingung. Laisu Yahudan wala Nasara. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasara. Bukan pula Majus. Fayu'dharun. Yang bisa kita maklumi. Yahudi, benci Muslimin. Wajar. Nasrani, membantai Muslimin. Wajar. Orang-orang kafir, Yahud, Nasara, atau Majusi, memerangi kaum Muslimin, itu maklum. Paham kita karena mereka kafir, kita mukmin. Tetapi kata beliau, ini orang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan pula Majusi. Tetapi memerangi Muslimin, membantai Muslimin, menghalalkan darah kaum Muslimin. Hayara sukara. Mereka orang yang mabuk, orang yang bingung. Mabuk itu setengah gila. Supaya kalian tahu. Berfikirnya tidak dengan pikiran yang jernih. Mabuk itu gak sadar. Apa yang dilakukannya. Sehingga ketika ditangkap menyesal. Saya menyesal. Saya begini, saya begitu. Demikian kata Al-Hasan Al-Basri sebagaimana nukil pula oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Ucapan berikutnya dari Al-Ma'la Ibn Ziyad rahimahullah. Qila lil Hasan, dikatakan kepada Al-Hasan, ini Al-Hasan Al-Basri. Ya Aba Sa'id, kharaja kharijiyun bil Khuraybah. Mahallah inda al-Basrah. Faqala al-miskin. Al-miskin ra'a munkaran fa ankarahu fa waqa'a fi ma huwa ankar minhu. Ketika Al-Hasan Al-Basri diceritakan munculnya seorang khawarij, kharaja kharijiyun, keluar seorang khawarij di daerah Khuraybah, satu tempat di daerah Basrah. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Miskin, kasihan mereka. Kasihan mereka. Ra'a munkaran fa ankarahu. Dia melihat kemunkaran kemudian mengingkarinya. Fa waqa'a fi ma huwa ankar minhu. Ternyata dia terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih munkar daripada kemunkaran yang pertama. Miskin. Kasihan mereka. Ini qul inna a'udzubikumullah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya kita melihat ahlul bid'ah, ahlul dalal itu dari dua sisi. Dari sisi pandangan manhaj mereka, kita benci. Dari sisi pandangan syariah, kita benci pada mereka. Benci pada ahlul balal. Tetapi kita memandang dari sisi lain. Sisi qada'ul qadar. Kita takdirkan mukmin, mereka takdirkan sesat. Kasihan. Dari sini kita kasihan. Dari sini kita benci. Khonibirin a'azakullah, benci kepada kesesatan mereka, kekufuran mereka, penyimpangan mereka. Dan kita dalam keadaan kasihan kepada mereka. Allahumma hadihim. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Khonibirin a'azakullah, tempatkan pada tempatnya. Tempatkan pada tempatnya artinya ketika kita berbicara kepada kaum muslimin, kita bicarakan tentang bahaya mereka. peringatan terhadap mereka, hati-hati, tahzir dari mereka. Tetapi di kesendirian kalian, di kesendirian kita di malam hari ketika kita salat doakan, Allahumma ihdihim ya Rabb, berikan hidayah pada mereka, kasihan mereka. Kalau lihat dari sisi ini kita marah, kenapa sunnah ditarik-tarik oleh mereka? Kenapa ayat ditakwil-takwilkan kepada makna-makna yang batil? Jengkel kita, marah kita. Tapi di sisi lain, kasihan. Jadi jangan kita salah paham dengan air matanya Abu Umama Al-Bahili rahimahullah. Jangan salah paham ketika dia melihat kepala-kepala di tangga masjid dijejerkan kepala-kepala Khawarij, dia menangis. Ketika ditanya oleh Abu Ghalib, kenapa engkau menangis melihat mereka? Kamu taqra al-Quran, membaca Al-Quran? Iya. Apakah kau membaca ayat Allah Ta'ala? Huwalladzi anzala, dialah yang menurunkan Al-Quran, inhu ayat muhkamat wa hunna umul kitab ila akhirih. Iya. Itu mereka. Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Menangis dia. Tetapi kalimatnya tetap tahzir. Ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Maka ditanya lagi oleh Abu Ghalib rahimahullah, tapi kenapa engkau menangis? Aku menangis karena sedih. Bagaimana syaitan bisa menyeret mereka dari ajaran keislaman sampai menjadi seperti ini? Sedih melihat bagaimana nasib mereka yang tadinya mereka di atas Islam, ternyata diseret sampai sesat jauh. Ikhwanina azamallahu muslimin sarmati. Maka ternyata makna air mata beliau bukan berarti tidak mentahdir. Bukan berarti tidak memperingatkan bahaya Khawarij. Qala penyusun Jamal bin Farihan al-Harithi jazakallahu khaira, qala ma ashbaha al-laila bil barihah. Kata beliau, sungguh betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Ini mengomentari ucapan Al-Hasan Al-Basri tadi. Miskin, kasihan mereka. Orang melihat kemunkaran kemudian mengingkarinya. Ternyata waqa'a fi ma huwa ankar minhu, ternyata terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih munkar dari awalnya. Kasihan. Qul inna a'udzu, bagaimana pendapat kalian kalau ada seorang teman kalian mau memperbaiki radionya atau memperbaiki apanya, ternyata malah dihancurkan sama dia. Apa kita katakan? Kasihan. Kamu mau perbaiki apa mau rusak? Mau perbaiki. Lah kamu bisa apa enggak? Enggak bisa. Goblok kamu. Artinya kamu merusak, bukan memperbaiki. Tapi niat saya, ya niat bainak wa baina rabbak. Itu urusan kamu dengan Allah niatnya. Tapi kenyataannya kamu tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana memperbaiki keadaan? Bukan dengan khuruj, bukan dengan memberontak. Ini khunibdin azamullah, bagaimana yang banyak terjadi di negeri-negeri. Sudah korban banyak, rumah terbakar banyak, harta, nyawa juga hilang. Ternyata ya, kurang lebih, tidak ada perbedaan. Apa ada perbedaan? Masa kemarin dengan hari ini? Kurang lebih, bahkan banyak yang mengeluh enak dulu ya. Artinya mereka upaya dengan sekian people power, kata para hizbi, politikus, mana hasilnya? People power mu tadi apa itu maksudnya? Mana hasilnya? Korban sudah banyak, yang mati, yang terbakar, yang hilang, yang begini dan yang begitu, mana hasilnya? Kurang lebih gak ada perbedaan. Bahkan sekarang sudah banyak di truk-truk ditulis ya, enak zaman kuto katanya. Gambarnya gambar Soeharto. Sungguh saya sudah melihat 3 kali atau 4 kali yang seperti itu. Gambarnya besar atau ada tulisannya seperti itu, enak zaman kuto. Qunibrina azakumullahu muslimin syarumati. Artinya itu adalah sia-sia. Itu baru kita katakan sia-sia. Lebih dari itu, bukan sia-sia, lebih parah dan sungguh sangat benar-benar merugikan. Yang tadinya korban 1-2 orang seperti di Sudan. Setiap hari ada yang dibunuh 1 orang. Oleh penguasa, digantung. Atau ditembak. Dibunuh, tangkap, dan seterusnya. Ketika terjadi perlawanan, yang mati 2 juta orang. Ya enak yang dulu cuma 1-2, sekarang 2 juta. Qanibina azakumullah. Itu pun setelah katanya menang, didirikan gereja terbesar di seluruh dunia. Di sudah oleh Partai Ibrahim. Terus apa untungnya kalian kemarin memberontak dengan korban sekian banyaknya? Qanibina azakumullah, pengalaman sudah berkali-kali, tetapi qalilun, sedikit orang-orang yang mayatadzakkarun, yang mau mengingat-ingat, yang mau yata'irun, mau mengambil mau'idhah, mau mengambil pelajaran. Ma asbaha al-lailah bil barihah, sungguh sangat miripnya malam ini dengan kemarin. Masanya Hasan al-Basri dan masanya kita sangat mirip. Hadza halu katsirin min syababi zamanina. Ini keadaan yang banyak terjadi pada pemuda-pemuda kita. Fasur'an mastajabu lil mu'athafah. Mereka segera, sebentar saja mereka terbawa menyambut ajakan-ajakan emosi. Wa taraku ahlal ilm, dan mereka meninggalkan para ulama. Berjalan dengan emosinya dan kemarahannya, tidak mau meminta bimbingan para ulama. Walau ruddu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada Rasul atau kepada orang-orang yang merupakan ulil amri, para ulama, minhum, dari mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya mereka akan tahu bagaimana istinbatnya, bagaimana pengambilan hukumnya, kalau saja mau nanya. Sayangnya mereka enggak mau nanya. Disuruh tanya pada ulama, ulamanya dicerca. Syekh bin Bas itu kan MUI-nya Saudi. Ngapain? Astagfirullah, astagfirullah, kita katakan tanya Syekh Fulan. Mereka itu kan antek-antek pemerintah Saudi. Mereka itu kan sampai Muhammad Surur menyatakan bahwa mereka adalah abid. Masih ingat ucapan itu? Katanya bahwasanya tauhid yang terbesar adalah Bush dan sebentar lagi Clinton, katanya. Kalau terbalik mohon dimaklumi. Kemudian mereka musyrikin yang haji ke Gedung Putih menyembah tauhid adalah penguasa-penguasa Arab, langsung Arab. Padahal di dunia ini masih banyak belahan-belahan dunia lain, tapi yang langsung Arab karena yang mau disikat adalah Yahud, Saudi. Negeri-negeri Arab, penguasa dan raja-raja Arab. Mereka haji ke Gedung Putih, tawaf di sana dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada para pejabat dan sebagainya yang memberikan berbagai macam sesajen-sesajen pada atasannya. Di bawahnya lagi ada orang-orang yang hanya bisa memberikan fatwa persetujuan kepada raja-rajanya, kepada togut-togutnya. Siapa itu maksudnya? Ulama. Maka yang memberikan fatwa-fatwa ini adalah abidu abidi abidil abid wa taghutuhumul akbar Yahudi. Maka para ulama ini adalah budak dari taghut yang tertinggi Yahudi. Maksudnya mereka budaknya penguasa, penguasa budaknya raja, raja budaknya Bush dan Clinton. Qanibina'azakum, mengerikan sekali ucapan ini. Apalagi tidak ditafsil, lebih mengerikan lagi. Ditafsil saja sudah tetap salah. Kalau enggak ditafsil berarti kena semua kan? Seluruhnya kena. Qanibina'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Ini, na'udzubillah, adalah kalimat-kalimat yang didasari mu'atafah. Atifiyah, hanya perasaan emosi, perasaan marah. Dijadikan sebagai hujjah. Walau rudduhu ila rasul, kalau saja mau mereka mengembalikannya kepada para rasul, kepada rasul dan para ulama, niscaya mereka akan bisa menentukan, jangan, harusnya begini. Tidak, harusnya begitu. Sunnahnya begini, sunnahnya begitu. Tetapi mereka bukannya bertanya para ulama, tetapi membenci para ulama. Dan menyatakan ulama dibagi dua. Ada ulama haraki, ada ulama waraki. Ulama haraki itu ulama yang dalam pergerakan-pergerakan. Mereka sangat mengerti fiqhul waqi'. Sedangkan ulama waraki, ulama kertas, hanya ngertinya kitab-kitab kuning saja. Mereka enggak ngerti fiqhul waqi', enggak ngerti situasi dan kondisi keadaan politik di negeri-negeri pada zaman ini. Maka kalau mau tanya fikih sama mereka, sama waroki tadi. Kalau tanya masalah-masalah kayak gini, jangan sama mereka. Mereka gak ngerti apa-apa. sehingga muncul kitabnya Muhammad Khalaf. Dalilul Talibah, dalil mahasiswi, judulnya. Bimbingan untuk mahasiswi. Di situ ada fatwa-fatwa belakangnya. Fatwa-fatwa fikih Syekh Utsaimin, masya Allah. Tapi fatwa-fatwa yang dakwah Salman Audah. Pinter kamu ya, memisah-misahkan. Persis menerapkan manhajnya Zuhriyah, bahwa ulama dibagi dua, ulama waraqi, ulama haraqi. Kalau mau tanya masalah dakwah sama yang ini, kalau masalah fikih sama yang itu, mereka ulama haid wa nifas. Seperti ucapannya Abdul Rahman Abdul Khaliq. Khamilina azakullahu muslimin yang saya hormati. Saya sengaja singgung masalah ini karena sudah sebagian orang sudah menganggap kecil, menganggap remeh. Padahal bahayanya sangat mengerikan. Sangat-sangat amat mengerikan. Khamilina azakumullah. Kembali pada kitab. Qala Hilal ibn Abi Humaid. Sebagaimana nukil oleh Ibn Sa'ad dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh, dan juga dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh, dan juga Siyar dan Tarikhil Akbar dan lain-lain. Qala Hilal ibn Abi Humaid rahimahullah, sami'tu Abdullah ibn Uqaym yaqul, la u'in 'ala dam khalifah abadan ba'da Uthman. Kata dia, aku enggak akan membantu tertumpahnya darah khalifah setelah Uthman. Ucapan Abdullah ibn Uqaym rahimahullah. Orang yang baik, orang yang soleh. Kok bisanya dia menyatakan, aku enggak akan lagi membantu tertumpahnya darah penguasa setelah Uthman. Kaget semua. Fayaqulu lahu, ya Aba Sa'id, awa anta ala dami, apakah engkau ikut memberontak waktu itu? Engkau ikut membantu tertumpahnya darah Uthman? Fayaqul, beliau menjawab, inni a'uddu dhikra masawihi aunan ala dami. Aku terlepas ucapan menyebutkan kesalahan Uthman, maka aku merasa aku ikut pertumpahan atau tertumpahnya darah Uthman. Taubat. Padahal kesalahannya cuma dia ikut mengucapkan satu atau dua kalimat tentang masalah Uthman. Ternyata terbunuh. Wallah, aku gak akan lagi mengucapkan kalimat atau gak akan lagi membantu tertumpahnya darah penguasa setelah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Fanibilin a'azabullahu muslimin yang saya hormati. Berapa kalimat yang keluar dari mulut kita mencaci maki penguasa. Lah kalau ada kemudian mereka berangkat dan diantaranya karena ucapan kalian bagaimana? Apakah gak ikut? Apa gak terlibat? Apakah gak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kamu berangkat? Saya itu sudah mendengar dari fulan, mafulan, mafulan, orang-orang khawarij. Ternyata ketika saya duduk dengan ahli sunnah, mereka juga mencerca. Oh, berarti memang penguasa ini kurang ajar. Kalian terbawa. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tercatat sebagai pendukung. Hati-hati. Ikhwan ibn a'azakullah kumuslim yang saya hormati. Justru kita katakan dengan kalimat-kalimat yang menyatakan sabar. Sabar sampai kalian bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia yang memulai, itu ulang. Sabar. Sampai kalian bertemu dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud. Kata Nabi, isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di Telaga Haud. Qala Abu Qilabah, Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullah. Kata beliau, sahibtu Muslim ibn Yasar. Faqala ya Aba Qilabah, inni ahmadullah ilaik. Inni lam at'an fiha birumhin. Walam adrib fiha bisayfin. Walam armi fiha bisahmin. Kata Muslim ibn Yasar, wahai Aba Qilabah, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur di depanmu. Karena aku tidak ikut menikam dengan tombakku, enggak ikut mengayunkan pedang, dan enggak ikut melempar dengan panah. Faqultu lahu, kata Abu Qilabah, aku katakan kepadanya, ya Aba Abdillah, kaifa biman ra'aka waqifan fis saf. Faqala hadha Abu Abdillah, wallahi ma waqafa hadha al-mawqif illa wa huwa 'ala al-haqq, fataqaddama faqatala hatta qutil. Fabaka hatta tamannait anni lam aqul shay'a. Kata Abu Qilabah, aku katakan padanya, bagaimana pendapatmu, wahai Abu Abdullah, kalau ada seorang yang melihat kamu di barisan mereka dan kemudian berkata, Itu Abu Abdullah berada di barisan mereka. Dan tidak mungkin Abu Abdullah berdiri di barisan tersebut kecuali alal haq. Dan kemudian ikut berperang. Dan kemudian sampai terbunuh. Bagaimana pendapatmu? Qala fabaka. Maka Muslim bin Yasar menangis. Hatta tamannaitu anni lam aqul syai'a. Sehingga aku berharap kalau aku tadi enggak ngucap. Coba kalau aku enggak ngucapkan. Ini menyesal kenapa dia menyampaikan seperti itu. Artinya fitnah beliau, rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga diampuni kesalahannya, itu berdiri di barisan mereka dalam keadaan sepertinya terlihat dari jauh tidak mengingkari. Walaupun dia berkata, alhamdulillah aku selamat, aku enggak ikut menikam, enggak ikut mengayunkan pedang, aku enggak ikut melempar dengan anak panahku. Maka dijawablah Abu Qilabah, bagaimana kalau ada orang yang melihat kamu waktu di barisan itu? Dan kemudian berkata, tidak mungkin ada si fulan di situ kecuali alal haq. Anabirina azakullah kumuslimin sahramati. Saya alhamdulillah selamat dari penyimpangan-penyimpangan khawarij, penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah. Kemudian kita jawab, bagaimana kalau ada orang yang melihatmu ketika engkau berdiri bersama mereka, duduk bercengkrama bersama-sama, dan kemudian menyatakan ustaz itu enggak mungkin duduk dengan mereka kecuali orang baik, kemudian dia terbawa dengan mereka jadi khawarij, bagaimana pendapatmu? Jangan agak penteng. Ustaz duduk dengan seorang ahlul bid'ah bahaya. Bagaimana ya Abaqid, ya Pulaan, ya Muslim, ya Yasar, ya Abu Abdullah, kalau mereka melihatmu di barisan mereka? Sesungguhnya mudah dipaham apa yang dimaksud oleh para ulama ketika menyatakan jangan duduk bersama mereka, jangan bermajlis dengan mereka, karena khawatir kejadian seperti ini. Sampai beliau menyesal dan menangis. Muslim Ibn Yasar. Wa qala Abu Qilabah, man tada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf. Kata beliau, masih Abu Qilabah, man tada'a rajulun, tidaklah seseorang mengadakan kebid'ahan illa istahalla sayf, kecuali mesti akan menghalalkan pedang, ini menghalalkan darah. Kana Ayyub as-Siqtiyani rahimahullah yusamma ahlal bid'ah khawarij. Karena bila na'azakullah, dinukil pula di sini ucapan Ayyub as-Siqtiyani, bahwasanya yusammi ahlul bid'ah, beliau menamakan ahlul bid'ah semuanya dengan khawarij. Yaqul, beliau berkata, innal khawarij ikhtalafu fil ism wajtama'u 'ala as-sayf. Sesungguhnya khawarij itu berbeda-beda namanya, tapi mereka satu dalam satu masalah. Mereka sama dalam satu masalah, yaitu dalam mengangkat pedang. Walaupun yang paling lembut, yang paling halus, iya. Walaupun yang paling lembut, yang paling halus, sufi yang suka mijet-mijet. Sama. Sudah pernah memukul ikhwan. Dan sufi sudah membakar pondoknya Ahlussunnah di Aceh. Tayyib. Ini membenarkan ucapan beliau dan para ulama, bahwa memang khawarij berbeda-beda namanya. Karena beliau menganggap bahwa khawarij itu seluruh ahlul bid'ah khawarij. Dari khuruj anis sunnah. Mereka keluar dari sunnah. Mereka berbeda-beda namanya, tetapi mereka satu di dalam masalah pedang dan menghalalkan darah. Kemudian Azhar melihat pondok ahli sunnah di sini dibakar, di sini diusir, diserang, dihalalkan darahnya dan sebagainya. Kafir dianggap oleh mereka. Wahabi kafir. Kemudian Azhar mengatakan bahwa mereka bukan khawarij. Tapi kok sama dalam masalah itu? Naam, mereka seperti biskota. Sesama biskota enggak boleh saling mendahului. Sama mereka dalam satu hal, yaitu pedang. Qala Abu Umamah rahimahullah fi qawlihi ta'ala, dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Apa kata Abu Umamah? Khawarij wa ahlul bid'ah. Khawarij dan ahlul bid'ah. Qala Qatada rahimahullah fi qawlihi ta'ala, fa ammal ladina fi qulubihim zayg. Kata Qatada, wa ayat Allah yang menyatakan fa ammal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zayg. Qala in lam takun al-haruriyah was-sabi'iyah fala adri man hum. Kalau mereka bukan haruriyah dan sabi'iyah, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan khawarij dan bukan syiah, Hafizah, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Demikian kata Qatadah. Berkata Abu Qilabah rahimahullah, inna ahlul ahwa ahlul dalalah. Sesungguhnya ahlul ahwa adalah golongan sesat. Falaysa ahadun minhum yantahil qawlan aw qala hadithan fayatanaha bihil amr duna sayf. Kata Abu Qilabah, ahlul ahwa semuanya adalah golongan sesat. Maka tidaklah seorang pun dari mereka yang berpendapat dengan satu pendapat bid'ah, atau qala hadithan, atau berucap dengan satu ucapan, fayatanaha, dan kemudian berakhir, kecuali berakhirnya dengan pedang. Tidaklah mereka berpendapat dengan satu pendapat sesat, kecuali ujung-ujungnya pertumpahan darah. Ujung-ujungnya pedang. Wa inna haula ikhtalafu qawluhum wajtama'u fis sayf. Tadi ucapan iya bisiktiani. Sekarang ucapan Abu Qilabah. Masih nukil lagi ucapan para ulama yang lain bahwa ahlul bid'ah disebut khawarij. Haula ikhtalafu qawluhum. Memang ucapan-ucapan mereka berbeda-beda. Ini bid'atul i'tizal, itu bid'atul khuruj, ini bid'atul tasawuf, ini bid'atul kalam wa ilmu al-kalam, yang ini bid'ah lain lagi, bid'ah qadariyah, jabriyah. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, ijtama'u fis sayf, mereka sepakat dalam masalah pertumpahan darah. Murji'ah, aliran sesat yang dianggap paling lunak, karena mereka menganggap iman itu enggak bertambah enggak berkurang, segitu aja. Berbuat dosa bagaimanapun, imannya segitu terus gak berkurang. Berarti hitungan kita apa? Tidak akan kafir. Sesesat apapun, sekufur apapun, kan gitu. Dan gak akan halal darahnya. Berarti gak akan memberontak, kan gitu. Ternyata enggak. Sebagaimana pernah diriwayatkan dari Amir Ibn Tahir. Rahimahullah. Seorang Amir Gubernur yang dekat dengan para ulama. Beliau berkata, aku benci murji'ah karena dua sisi. Ini nukil dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni. Kata beliau, aku benci mereka murji'ah karena dua hal. Pertama, karena mereka yaraul khuruj 'alal hukam, mereka berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa. Itu murji'ah. Dan yang kedua, mereka berani menyatakan bahwasanya iman mereka seperti imannya Jibril wa Mikail. Dan iman mereka seperti Abu Bakar wa Umar. Demi Allah, aku, kata Amir bin Thahir, enggak tega, enggak sampai hati menyatakan imanku seperti imannya Imam Ahmad rahimahullah. Apalagi mereka menyatakan imannya seperti iman Jibril wa Mikail atau Abu Bakar wa Umar. Ternyata dua. Pemikiran murji'ah itu, satu menyamakan tadi iman, gak bertambah, gak berkurang. Yang kedua, mereka menganggap bolehnya memberontak, bahkan wajibnya memberontak pada penguasa yang zalim. Ya bagaimana Syiah? Hadits wala haraj. Hadits wala haraj, silakan sampaikan, gak perlu takut. Syiah Rafidhah di mana-mana menumpahkan darah. Jangankan darah orang lain, darah sendiri ditumpahkan oleh mereka. Iya kan? Pada perayaan Karbala, mereka pukul-pukul dengan pedang-pedangnya. Mereka tumpahkan darah mereka sendiri. Apalagi darah orang lain. Apalagi darah ahlu sunnah yang dianggap musuh utama mereka. Maka pemberontak di Yaman Syiah Rafidhah. Yang membantai kaum muslimin di Syria juga mereka. Yang membantai kaum muslimin di Irak juga Syiah lagi. Yang membantu Amerika juga Syiah. Mereka hadis wala haraj, sama seperti apa yang dikatakan oleh beliau, bahwa mereka berujung dengan pertumpahan darah. Yang terakhir ucapan Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah, Al-Haruriyah Wal-Khawarij Wasabi'iyah Wal-Rawafud Ashabu Abdullah Ibn Sabah. Al-Haruriyah dan Khawarij dan juga Sabi'iyah dan Rawafid, semuanya pengikut Abdullah bin Sabah. Kelihatannya beda-beda kan? Haruriyah dan Khawarij miriplah. Sabi'ah dengan Rawafid cuma kelanjutan. Dari Sabi'ah berlanjut menjadi Khawarij. Tetapi semuanya dicatat dengan sama, Ashabu Abdullah ibn Sabah. Mereka pengikutnya Abdullah bin Sabah. Al-Majusi atau Al-Yahudi. Qanibina na'azukumullah. Maka berarti mereka memang orang-orang yang banyak ditunggangi oleh orang-orang kafir. Kalau orang kafir mau membantai muslimin, gak berani langsung. Gak berani langsung menyerang muslimin. Bagaimana caranya? Lihat kaum muslimin yang bisa mengerjakan pekerjaan mereka. Di Indonesia membantai muslimin Indonesia, bagaimana caranya? Siapa kira-kira yang bisa dipakai untuk membantai kaum muslimin di Indonesia? Ah itu, ada. Kaum musuh yang tadi, kaum khawarij, ditunggangi oleh mereka. Kamu perlu apa? Senjata? Kami beri. Qanibina na'azukumullah, ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Aneh, mereka mengatakan jihad, jihad, jihad, tetapi yang memasok senjatanya orang kafir. Ini qanibina na'azukumullah, karena mereka menginginkan kaum muslimin melawan kaum muslimin. Mereka menginginkan terjadinya pertumpahan darah sesama muslimin, mereka nonton. Kalau kaum muslimin sudah lemah, baru mereka datang. Sebagai pahlawan kesiangan, udah jangan ribut-ribut. Udah, saya akan letakkan tentara di sini untuk menjaga keamanan di Indonesia. Masya Allah. Artinya apa? Mereka bercokol di sini dengan kekuatan mereka. Membikin pangkalan di sini. Ini sungguh makar yang sangat zahir lima ya'qil. Makar yang sangat jelas bagi orang yang mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika shalla ila ala syukrika wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap Kausar, kalau kita tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim, bagaimana sikap kita dengan ayat Al-Quran yang menyatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia munafik. Karena sekarang keadilan menjadi barang langka. Bagaimana pendapat Ustaz? Qanibina na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Sudah sering dibahas masalah ini. Bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menasihati kaum khawarij. Mendatangi perkampungan mereka. Dan berkata kepada mereka, apakah ada di kalangan kalian yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Mereka semua menjawab, tidak. Tidak ada di antara kami yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku datang dari sisi para sahabat. Kami semua pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kami tahu kapan turunnya ayat. Dan apa sebab turunnya ayat. Dan apa kata Rasulullah SAW tentang ayat tersebut. Bahwa ayat tadi, "Aman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun," atau dalam ayat berikutnya, "Faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun," maka kata beliau itu adalah kufrun duna kufrin wa dhulmun duna dhulmin wa fisqun duna fisqin. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, "Ma aqamu fikum shalah," selama mereka masih salat. Sabar, jangan melawan selama mereka masih salat. Artinya orang-orang awam melihatnya jadi sholatnya. Kalau kemudian kita kafirkan dan kita perangi, walaupun mungkin kalian karena punya ilmu, alim, tahu ini ada kekafiran pada dia, orang-orang awam gak tahu. Akhirnya terjadi peperangan muslimin dengan muslimin. Karena orang awam gak ngerti, ini orang sholat kok muslim. Akan terjadi fitnah yang sangat besar. Maka diperintahkan oleh Nabi adalah sabar. Yang saya hormati, tolong jelaskan apa itu sururi. Makanan apa itu sururi? Siapa pendirinya? Terus bagaimana penyimpangannya? Diulangi lagi tadi. Diulangi lagi tadi kajiannya, didengar lagi biar tahu apa itu khawarij, apa itu sururi. Sururi pengikut Muhammad bin Surur yang dengan kebid'ahan barunya adalah jam'un nas. Pokoknya ngumpulkan orang. Seperti partai. Pokoknya kalau banyak senang gitu. Sehingga karena yang pikirnya adalah bagaimana supaya banyak, diajarkan oleh dia untuk merangkul semua golongan. Termasuk khawarij, termasuk mu'tazilah, termasuk sampai syiah. Tapi gak berani. Oh kalau syiah tidak. Tapi berupaya kesana. Qanibina na'azukumullah. Akhirnya mereka menganggap remeh apa yang tadi sudah dijelaskan. Bahayanya khawarij, mereka anggap kecil. Mereka juga muslimin. Mereka juga orang yang punya jasa ini, punya jasa itu. Dan kalian sudah dengar tadi bagaimana sikap para ulama yang tegas dan keras. Yang ini bertentangan 180 derajat dengan sururiyah. Nah, catat dulu satu. Nanti pada kajian berikutnya akan muncul satu lagi. Di kajian berikutnya ada satu lagi. Catat supaya jadi satu catatan yang lengkap. Apa saja sih? Enam. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.